Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, salam kenal dengan Haroman Radio, menyuarakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman manusia yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrini lan ta'dilu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Telah kutinggalkan pada kalian semua yaitu dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh pada dua perkara itu yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sobat channel Radio Haromain, selamat mendengarkan dan salam kenal. Semoga Anda selalu menyempatkan waktu dalam 24 jam untuk mendengarkan siaran kami 1 atau 2 jam saja. Insya Allah Anda akan selamat dari siksa kubur ataupun siksa akhirat. Insya Allah. Yang penting selama Anda mengikuti ayat-ayat dan hadis, Anda amalkan, jangan Anda kufuri atau ditolak, karena sesungguhnya mengimani sebagian ayat dan mengkufuri sebagiannya, maka yang demikian itu adalah kafir yang hak, menolak yang sesungguhnya. Jadi memilih-milih dalil itu tidak boleh. Mengimani sebagian, mengkufuri sebagian itu dihukum oleh Allah kafir yang hak, kafir yang sebenarnya. Jadi tidak ada pilihan lagi dari dengan orang iman, yaitu kita sebagai orang iman adalah taat Allah dan taat Rasulullah. Semuanya selama kita mendengarkan, kita taati semuanya, tidak ada yang tidak ditaati. Itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu pada Islam ke semuanya. Jadi tidak ada sebagiannya, tidak ada itu. Demikian ulasan awal dari Haroman Radio. Semoga Anda betah. Ya memang dibetah-betahkan ya untuk ibadah. Jangan sampai tidak betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan.